يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد قوم مسلمين مسلمات جماعة صلاة مغرب مصلى نور الرحمن betul rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam kali ini kita bertemu, semoga majelis kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, saling mengingatkan dengan akhlak para anbiya'i wal mursalin untuk kita muslimin muslimat di masa ini penting. Jangan sampai kita jauh dari akhlak nubuwah. Nabi alaihi salatu wasalam direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar di atas akhlak yang begitu mulia. Nabi juga bersabda, bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Orang yang paling bagus imannya itu yang paling bagus akhlaknya. Ahasinukum akhlaqa. Yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Akhlak yang akan kita bahas di malam kali ini adalah khuluqus sidq. Khuluq as-sidqi. Pentingnya akhlak kejujuran. Jujur atau as-sidq adalah muwafaqatul khabar lil waqi'. Kabar sesuai kenyataan. Itu namanya jujur. Ini sidqun fil lisan. Sidqun pada lidah ataupun lisan itu artinya muwafaqatul khabar lil waqi'. Yang diucapkan sama persis dengan kenyataan. Di sana juga ada sidqun fil fi'li. Sidqun fil fi'li. Apa yang kita kerjakan sama dengan apa yang kita sembunyikan. Tidak di hadapan orang kita baik, di kesendirian kita buruk. Maka ini tidak jujur atau tidak sidq. Demikian pula sidqun fin niyati wal iradah. Jujur dalam niat. Berangkat taklim lillahi subhanahu wa ta'ala. Berangkat taklim agar kita tidak bodoh lagi. Sidqun finniyah. Ketika seorang berangkat taklim tidak lillah, maka dia tidak jujur niatnya. Dan itu bisa kita koreksi pada diri kita masing-masing. Kalau kita sampai mengabaikan sidqun finniyati wal iradah, kita pulang dalam keadaan tidak membawa apa-apa, atau bahkan na'udzubillah membawa dosa. Sudah taklim sambil dingin, sambil ngantuk, pulang bukan dapat pahala, namun dapat apa? Al-ithmu wadzamb. Dosa dan kesalahan yang dicatat. Betul. Al-ilm la ya'diduhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu agama itu, proses mencari, proses mengajar, ini pahalanya tidak tertandingi besarnya oleh amalan-amalan yang lain. Bagi yang niatnya jujur. Bagi yang niatnya lurus. Naam. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu mithalin fis sidqi. Sebaik-baik permisalan untuk kita teladani dalam kejujuran ini. Oleh karenanya Nabi sebelum diutus sebagai Nabi, sudah terkenal Shadiq al-Amin, sangat jujur dan terpercaya. Itu tersebar luas, bukan satu dua orang yang mengalami menemui Nabi alaihi salatu wasalam sebagai orang yang jujur. Orang itu bisa terkenal, bisa viral, ya, terpublikasi kemana-mana dengan sesuatu kalau dia banyak melakukannya. Fulan terkenal banyak tertawa sehingga orang kenal Fulan humoris. Nabi alaihi salatu wasalam karena banyak jujur sehingga di mana-mana orang ngertinya Nabi Muhammad itu apa? Jujur. Lakukan seperti itu sehingga semua orang mengetahui kita adalah pribadi yang jujur. Sampai Khadijah bintu Khuwailid, calon istri Nabi pada saat itu, mendengar kejujuran beliau ini, pemuda jujur, sampai diminta bermitra kerjasama, nah, membawa dagangannya. Karena beliau jujur sehingga apa? Hasil dari jual belinya melimpah, tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Tabiat manusia itu kalau ketemu orang jujur senang banget. Akan dipegang seakan-akan barang hilang yang tidak ditemukan lagi. Nabi alaihi salatu wasalam sebelum menjadi nabi sudah memiliki akhlak as-sidq. Para nabi yang lain juga seperti itu. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sebut wahai nabi kisah Nabi Ismail di dalam Al-Qur'an. Sungguh Nabi Ismail itu shadiqal wa'di, kalau janji enggak pernah ingkar, jujur. Dan beliau adalah seorang rasul lagi seorang nabi. Nabi Idris juga demikian. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Sebut wahai Nabi Muhammad Nabi Idris, sungguh beliau itu sangat-sangat jujur. Dan beliau adalah rasul serta nabi Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebut, ceritakan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ibrahim, orang yang sangat-sangat jujur. Orang yang sangat-sangat apa? Jujur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Az-Zumar juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-33, walladzi jaa'a bis-shidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kejujuran. Siapa yang dimaksud? Nabi alaihi salatu wasalam. Wa saddaqa bihi, dan membawa ataupun dan membenarkan kebenaran yang beliau bawa. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah wahyu. Nabi membenarkan wahyu yang beliau bawa dan beliau orang yang sangat jujur. Ulaika humul muttaqun, maka merekalah orang-orang yang bertakwa. Maka untuk meraih ketakwaan kita wajib memiliki sifat ini. Sifat as-sidq. As-sidqu munjiyatun wal kadhibu muhlika. Jujur itu akan menyelamatkan kita. Sedangkan dusta akan menghancurkan kita. Jujur pasti mujur. Ya. Naam. Adapun dusta ini akan membawa celaka. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbanyak kenalkan kepada semua orang. Jujur bersama Allah, jujur bersama Nabi. Jujur kita, jangan syirik, jangan riya, jangan sum'ah. Ibadatullah wahdah sadiqah sadiq. Kita jujur bersama Allah. Jangan kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tampakkan bahwa kita seorang muslim yang telah bersyahadat la ilaha illallah, namun perilaku kita Islam KTP. Ini namanya Islam yang tidak jujur. Laisa bisadiq. Hamba yang jujur akan mewujudkan syahadatain yang telah dia ikrarkan. Wasidqu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jujur bersama Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan mengkhianati beliau. Jangan Nabi bersabda engkau pungkiri. Jangan Nabi melarang, engkau justru melanggarnya. Jangan Nabi memberi teladan pada satu amalan ataupun satu akhlak, kita justru membuat yang lain. Muhdatsat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan wa iyyakum, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama. Itu bentuk mengkhianati Nabi alaihi salatu wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan man za'ama aw man ibtada'a bid'atan fayaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat satu amalan baru dalam urusan agama ini, lalu dia memandangnya baik, gitu kan? Seringnya orang mengamalkan amalan yang itu bukan contohnya Nabi, dinisbatkan kepada Islam. Ketika kita tegur, Pak, ini tidak ada contohnya dari Nabi. Jawaban yang paling sering diungkapkan adalah, kan ini baik. Betul? Ini baik, isinya ada zikir, isinya bacaan Quran. Naam. Kita tanya coba ke dia, ya. Naam. Kalau baik, ini ibadah atau bukan ibadah? Kalau dia jawab ibadah, baik. Kalau ibadah, ini diketahui enggak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dijawab tidak diketahui, ya sudah. Ibadah kok tidak diketahui oleh Nabi? Berarti bukan ibadah. Kalau dia jawab, oh ibadah. Nabi tahu, tahu. Kita tanya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad menyampaikan enggak? Kalau dia menjawab tidak disampaikan, udah finish, berarti tidak beres. Ya. Naam. Tapi kalau dijawab, oh iya Nabi menyampaikan. Kita tanya lagi. Di mana letaknya Nabi? Naam, memerintahkan dengan cara spesifik apa yang engkau lakukan. Jangan sampai dalil umum untuk kejadian amalan khusus, dalil khusus untuk kejadian apa? Umum. Enggak boleh. Yang umum dipakai umum, yang khusus dipakai khusus. Ya. Tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang umum, dan sebaliknya, kita tidak boleh mengumumkan apa yang khusus. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersiwak. Ya enggak? Bersiwak. Ya. Membersihkan mulut meridhokan Rabb azza wajal. Naam. Dan manusia pun senang. Jangankan orang lain, istri kita saja kalau kita enggak rajin sikatan, komplain, ya, komplain. Nabi memerintahkan kita untuk bersiwak. Tiba-tiba kita datang, pahala yang paling banyak ketika orang bersiwak itu ba'da zuhur. Misalnya kita melakukan seperti itu, sehingga setiap ba'da zuhur kita siwakan. Ini namanya mengkhususkan apa yang umum. Tidak boleh. Ya, tidak apa? Tidak boleh. Atau misal mengumumkan apa yang khusus. Misalnya Nabi alaihi wasallam istrinya lebih dari 4. Kemudian kita juga niru, istri saya lebih dari 4 lah. Kenapa? Nabi juga istrinya lebih dari 4. Boleh enggak? Tidak boleh. Maka dengan itu kita akan bisa mengarahkan saudara kita yang telah jatuh dalam perkara baru dalam urusan apa? Agama. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Malik selanjutnya, barang siapa yang seperti itu tadi, melihat satu kebid'ahan yang dia buat itu adalah kebaikan, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad tidak jujur di dalam menyampaikan apa? Risalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah perintahkan, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diutus dengannya engkau dari Rabbmu. Sampaikan semuanya dengan utuh. Ini. Fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau engkau tidak demikian, maka engkau tidak menyampaikan risalahnya. Sampai dalam bercanda, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap jujur. Apalagi yang serius. Ya. Yang serius itu contohnya seperti apa? Misalnya kita menyampaikan hukum Allah dalam bab ini halal atau haram. Ini sungguh-sungguh kan? Ini kita tidak boleh membangun ucapan kita di atas jahil, di atas kebodohan. Ya. Karena ini termasuk al-kadzib 'alallah. Tidak jujur menisbatkan hukum Allah kepada Allah yang Allah tidak gariskan. Penting enggak berarti jujur itu? Sangat penting. Al-qawlu 'alallah bila 'ilmin, mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu, ini dosanya besar, besar sekali. Ya, besar sekali. Oleh karenanya, salah satu dosa besar yang nyata dilakukan oleh kuffar Nasrani, mengatakan apa? Allah Tuhan Bapak, punya Tuhan Anak, Al-Ab, Al-Um, Al-Ibn. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Dusta mereka. Berkhianat, tidak jujur. Sama juga orang Yahudi. Mereka mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi mereka dustakan. Oh, Muhammad itu hanya utusan untuk orang Arab. Khianat mereka. Tidak jujur bersama Allah, bersama Rasulnya. Ini yang serius-serius. Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Jangan kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian, ini halal, ini haram, untuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Lebih buruk mana ketika seorang mengajak manusia seakan kepada agama yang benar namun dengan kedustaan-kedustaan. Hadis tidak diriwayatkan dari Nabi, dia sebut ini hadis Nabi. Dia menyebut ayat untuk menguatkan kebid'ahannya. Dia menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk membenarkan kesalahannya. Beda ya, orang cari kebenaran dan cari pembenaran itu beda, Pak. Ya. Kalau cari pembenaran itu kita melakukan dulu, setelah orang banyak ribut mempermasalahkan baru cari dasarnya. Kenapa melakukan ini? Ada dasarnya enggak? Ya. Kemudian dia cari. Ini tidak jujur. Ini tidak apa? Jujur. Ketika seseorang melandasi amalannya di atas ilmu, dia tidak akan mengalami kesusahan, kesulitan. Karena dia membangun amalannya sebelumnya berilmu dulu. Ini. Apakah dalam bercanda boleh kita berdusta? Jawabannya tidak boleh. Justru salah satu dari akhlak, etika di dalam bercanda, guyon, ngelawak, itu harus jujur. Ini ujian. Kalau jujur, enggak ada yang ketawa. Ya. Nah, karena sebagian orang merasa bahagia dan bangga di saat membuat orang lain tertawa. Senang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innila amzah wa la aqulu illa haqqan." Innila amzah. Sungguh aku, kata Nabi, bercanda. Bercanda itu seperti garam dalam makanan. Hidup kalau tanpa candaan kereng, sepaneng. ototnya keras, cepat tua. Ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bercanda. Coba kalau orang lagi rapat atau lagi belajar, tidak ada candaannya sedikit pun. Sudah mungkin pelajarannya sulit, penyampaiannya sepaneng. Keluar dari majelis, keluar dari tempat belajar, pusing. Ya, atau ketika rapat isinya sepaneng, ya sepaneng tahu ya Pak ya, kaku-kakuan, terlalu serius. Ya, nah ini juga barakallahu fikum tidak baik akhirnya. Dalam berumah tangga tidak ada candaannya juga tidak akan tidak akan lebih harmonis. Berbeda ketika suami sedikit humoris, istri juga demikian, menghadapi masalah dengan santai, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, ada candaan, ada apa? Candaan. Kata Nabi, inilah amzah, sungguh aku juga bercanda. Wala aqulu illa haqqan, namun aku tidak pernah berucap kecuali yang benar-benar, yang jujur-jujur. Naam. Nabi alaihi salatu wasalam pernah, ya, pernah di dalam hadis Anas dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, datang kepada Rasulullah itu seseorang, Rasulullah saya pengin bonceng. Ya, bonceng itu boleh. Ya, bonceng laki-laki itu boleh. Kalau dulu kuda, kalau sekarang kuda besi, motor. Ya. Nah, boleh bonceng itu boleh. Nah, tidak harus yang laki-laki sama perempuan, yang dibonceng perempuan, tidak. Ya, laki-laki dengan laki-laki juga boleh. Boncengan motor, boncengan tunggangan. Lah sahabat ini datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ingin bonceng. Kata Rasulullah SAW, inna hamiluka ala waladin naqati. Yaudah, nanti saya boncengin, ya. Tapi naiknya anak onta. Cempe, tapi cempenya onta. Cempe onta ya kurang lebih gedenya seperdet sapi itu. Nah, fama asna ya Rasulullah, lah kok naik anak onta? Apa yang bisa kita perbuat dengan anak onta? Semplek, ya, patah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wahal talidul ibil illanuq. Bukankah yang namanya onta pasti melahirkan onta juga? Onta setua apapun ya tetap anak onta. Nabi bohong enggak? Tidak bohong. Tapi terkesan lucu enggak? Ya ada lucunya. Beliau bercanda namun tidak dusta. Namun tidak dusta. Pernah Abdullah ibn Amir radhiyallahu ta'ala an, Abdullah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu dipanggil ibunya. Hata'al. Kata ibunya, hata'al. Sini nak, u'tik, aku mau ngasih. Biasa kan ibu manggil anak mau ngasih gitu, biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di rumahku, kata Abdullah ibn Amir. Ma aratta au ma aratti madza aratti an tu'tihi au an tu'tinihi. Kamu mau ngasih apa sih kepada Abdullah? Kata perempuan ini, ibunya Abdullah mengatakan, tamron, kurma wa rasul alaihi salatu wasalam, kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innaki law lam tu'tih syai'an kutibat alaiki kidbah. Ketahuilah, kalau seandainya engkau tidak memberikan apapun, hanya pingin memanggil anak, diiming-imingin dengan imingan-imingan palsu, penginnya jelimur, biar anak itu mau gitu ya, sini mau tak kasih. Ketahuilah, sesungguhnya engkau apabila tidak memberi apapun kepada Abdullah, kepada anakmu ini, ditulis engkau telah berdusta. anak kecil tidak boleh kita berbohong kepadanya. Lah biarin anak kecil, belum ngerti apa-apa. Jadi salah satu pendidikan yang salah adalah mempertontonkan kedustaan kepada anak, sehingga kepercayaan anak kepada kita berkurang. Ketika berkurang, apa yang terjadi? Naam, pembangkangan, penentangan dari anak. Biasalah, Abi juga sukanya bohong, ya. Abi sukanya naam dusta. Katanya janji mau ke laut, buktinya malah naam nggak ke laut-laut. Nanti kalau kamu hafal juz 30, Abi beliin sepeda misalnya. Begitu hafal juz 30, tidak dibelikan sepeda misalnya. Ini tercatat, ya, masuk dalam memori anak. Satu, dicatat, diingat-ingat. Besok lagi ketika diiming-imingi, udah terpatri di dalam dirinya. Paling cuma palsu, ya, PHP, ya, pemberi harapan palsu. Ini cuma selimuran, ya. Anak kita itu tidak selamanya kecil. Bertambah waktu, bertambah umur. Apa yang disampaikan pada saat kecil akan tertanam. Akan apa? Tertanam. Nah sekarang kalau anak kita sudah terbiasa diteladani oleh kita sendiri sering bohong, besok kalau gede membohongi kita, jangan komplain. Kemana nak? Udah sholat belum? Sudah, Bi. Gimana nak? Sudah murojaah belum? Baca Quran apa belum? Sudah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, mayoritas kerusakan anak dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Orang tuanya yang memberi contoh. Dari kecil tidak pernah ditarbiyah. Begitu gede kita tua renta, anak juga tidak mau mengurusi kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kita berbuat, maka disitulah kita memetik buahnya. Memetik apa? Buahnya. Nah, tidak bisa dibayangkan lagi, na'udzubillah, kalau istri suka bohong, anak suka bohong, kitanya juga suka bohong. Akhirnya rumah baitul kadzib, rumah naam penuh dengan kebohongan, palsu dan tidak sesungguhnya. Naam, hidup dalam kepura-puraan. Enak enggak? Rusak. Tidak ada itminan fil qalb. Tidak ada apa? Saling percaya, tidak saling tenang. Ya. Bilangnya enggak hutang. Umi, ibu punya utang enggak? Enggak, saya mana punya hutang. Ketika ibunya pergi ke sawah atau kemana, tetangganya datang, Pak, ibune utang. Gimana sobat? Ya, enggak taunya sudah gali lubang di mana-mana. Atau bapaknya yang seperti itu. Ya, naam. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. As-sidq asasu salahil mujtama'. Kejujuran merupakan pondasi sangat prinsipil dalam memperbagus masyarakat kita. Masyarakat kita. Masyarakat terdiri dari RT, RT terdiri dari kakak, kakak terdiri dari kita istri dan anak-anak. Maka Nabi alaihi salatu wasalam dari anggota keluarga terkecil sudah dididik, ama innaki. Ketahuilah, sungguh engkau kalau tidak memberi kepada anakmu Abdullah ini, kutibat alaiki kidbah, ditulis atasmu dosa. Ditulis atasmu apa? Dosa. Naam. Ini. Ikhwatal kiram, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita jangan biasa dusta. Karena dusta itu tanda munafik. Setiap orang munafik pasti senangnya dusta. Pasti itu sudah tidak akan tidak. Pasti yang namanya munafik itu pasti dusta. Tapi orang yang dusta tidak tentu munafik. Loh, katanya ada nifak amali. Nifak itu ada dua. Kemunafikan amaliyah. Yang kedua, kemunafikan keyakinan. Ya, kita jawab, iya benar. Ada kemunafikan yang sifatnya apa? Amaliyah. Lah, kalau orang muslim berdusta, dia telah menjadi munafik dari sisi amalannya. Dari sisi apa? Amalannya. Nafako itu artinya bolongan. Nafako itu artinya apa? Bolongan. Itu asli artinya itu. Nafak itu artinya bolongan tikus. Ya, bolongan tikus itu kan banyak. Kita sering ketipu kan? Ini sebenarnya tikusnya kemana ini? Nah, orang munafik itu kayak gitu. Ya, ngeceliki, tahu enggak? Nah, menipu kita. Dikira teman, ternyata lawan. Dikira kawan, ternyata musuh. Orang bilang musuh dalam selimut. Kita ngertinya ini orang jujur semua di hadapan kita. Ternyata dia berkhianat. Kayak tikus masuk bolongan. Ya. Naam, disebut munafik. Jahat enggak mereka munafik itu? Bukan jahat lagi, jahat banget. Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka dalam neraka yang paling dasar. Neraka ada berapa, Pak? 7 tingkatan ya. Yang paling tinggi ya panas juga, jahanam. Bawahnya neraka ladho. Bawahnya lagi neraka hutamah. Bawahnya lagi neraka saqor atau sa'ir. Kemudian neraka jahim. Kemudian neraka hawiyah. Lah, hawiyah itu untuk munafik nih yang suka dusta. Mau kita masuk bersama mereka? Jangan. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Tanda. Memastikan belum, tapi ada tandanya. 1. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara ngomong itu isinya palsu semua. Ya, curang semua. Enggak ngomong sama atasan, enggak ngomong sama bawahan, enggak ngomong sama mitra. Enggak ngomong sama tetangga, enggak ngomong sama anak, enggak ngomong sama istri, isinya palsu semua. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara dusta. Dan pendusta itu lebih syar min ahlil bid'ah. Lebih jelek dari ahlul bid'ah. Saya ulangi, lebih jelek dari ahlul bid'ah. Jadi ulama ada yang mengambil riwayat dari sebagian ahlul bid'ah, tapi kalau dari orang yang berdusta tidak bisa. Dusta kok. Bid'atul kharijiyah, salah satu bid'ahnya kharijiyah apa? Mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang dusta ini dosa besar. Mereka kalau konsekuen dengan keyakinan mereka tidak mau berdusta. Tapi enggak ada namanya ahlul bid'ah tidak konsekuen. Sukanya apa? Kontradiksi. Yang namanya salah, mungkar itu mesti tabrakan. Katanya begini kok begini ya. Katanya begini kok begini. Setiap yang batil pasti kontradiksi. Ya, setiap yang batil pasti kontradiksi. Bertabrakan, tidak sinkron. Ya, omongannya kayak gini kok kayak gini kelakuannya. Ya, misal dia bilang jangan suka menggunjing, jangan suka ngibah, jangan suka ngomongin orang di belakang. Tapi dianya ghibah. Dianya naam menggunjing. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Oh, dia melakukan jangan tapi dia lakukan. Kan kontradiksi. Pasti batil ini orang. Pasti apa? Batil. tidak jujur, tidak jujur. Naam. Wa idza wa'ada akhlafa. Tanda yang kedua, apabila berjanji menyelisihi. Apabila berjanji apa? Menyelisihi. Ini sama, intisarinya ya dusta juga. Intisarinya ya dusta juga. Wa idza tumina khan, dan apabila diamanahi khianat. Diamanahi apa? Khianat. Ini sama dusta juga. Orang dititipi malah dipergunakan dalam hal yang salah. Ini khianat. Jenengan dititipi mata seharusnya untuk membaca Al-Quran, tapi untuk melihat yang haram. Dititipi baju, dititipi tubuh ini digunakan untuk bermaksiat. Oh, dititipi. Sekarang orang kalau dititipi harusnya menjaga dan tidak boleh merasa memiliki. Ya enggak? Oh, dititipi kok merasa memiliki. Malu. Hiduplah seperti tukang parkir. Tukang parkir itu parkiri Mercedes Avanza Xenia seri terbaru. Tapi apa merasa memiliki? Tukang parkir itu, wah ini punya saya, gembeleng terus ya. Punya saya ini semuanya. Enggak dimasukkan rumah sakit jiwa aja alhamdulillah model orang kayak gini nih. Ya. Naam. Dititipi Vixen, dititipi motor bagus-bagus, supercar. Ya, Lamborghini, Ferrari, wah dikirim. Dia tahu ini titipan. Apa yang dia lakukan? Biarin mau lecet, mau apa, saya ngopi. Gitu apa? Enggak, dijaga. Begitu pergi, dia juga tidak apa? Tidak merasa sedih, wong bukan punyanya. Kalau hidup seperti itu enak, Pak. Enak. Kita dititipi istri, dititipi anak, dititipi harta. Kita jaga. Kita rawat. Jadwalnya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah itu milik Allah. Kita katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berbuatlah sebaik mungkin selama engkau masih diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan tubuh kita ini. Naam. Jangan disia-siakan harta kita. Bela agama Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu seperti Abu Bakar As-Siddiq membela Nabi alaihi salatu wassalam. Manafa'ani malun, manafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta yang memberi manfaat sebesar hartanya Abu Bakar kepada aku. Abu Bakar menangis. Ya Rasulullah, mali maluka. Wahai Rasulullah, tidaklah hartaku ini kecuali untukmu. Kenapa? Karena Rasul utusan Allah. Sehingga titipannya ya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa memiliki akan merasa berjasa. Infak dia untuk masjid, infak untuk pondok pesantren, untuk masyarakat. Ini di hati bangganya enggak habis-habis. Kenapa? Karena merasa memiliki. Tapi kalau dia tahu ini titipan Allah Subhanahu wa taala, ya slow aja, santai dia. Naam, tidak mempermasalahkan. Kalau tidak ada orang yang menganggap dia, dia selalu ingat Allah yang melihatku, manusia tidak perlu menilai. Sehingga ketika dia infak, la ta'lam shimaluh ma anfaqat yaminuh. Tangan kanannya infak, tangan kirinya enggak tahu. Zaman sekarang kan zaman YouTube, ya Panda. Zaman orang gampang viral karena sedekah. Ya. Dimasukkan video, disebar kemana-mana. Wah ini orang baik ini memang. Ya. Naam. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Bukan kayak gitu cara beramal. Orang dititipi merasa punya itu efeknya seperti itu. Ya. Bangga dengan yang bukan miliknya. Pelit juga bukan miliknya. Malu-maluin. Ketika dipanggil Allah, kamu hamba model apa kayak gini nih? Ya. Naam. Hamba yang baik itu adalah hamba yang amanah di dalam titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga kita semua dan keluarga kita diberi sifat ini. Ya, diberi sifat ini. Nah, sifat yang sangat mulia. Seringnya kita lupa, Pak. kerasa lemburan kita yang capek, jadi mikirnya ini memang saya pinter, memang saya berhak mendapatkan ini. Dari dulu saya merintis usaha ini, sehingga sampai sekarang aku ya hasilnya melihat. Setelah kerasa punyanya, jerih payahnya, kemudian dia mengatur seenak dirinya, bukan dikembalikan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita modelnya seperti ini, tidak ada bedanya sama Qarun. Pernah dengar ya Qarun? Orang awam yang enggak pernah ngaji saja insyaallah ngerti Qarun, harta Qarun kan gitu. Harta yang terpendam. Karena Qarun di dalam surat Al-Qasas memang tenggelam, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu kalau kita ngobrol masalah harta sudah enggak bisa dihitung nominalnya. Dia sombong, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat ini semua karena memang aku cerdas, cara nyarinya pas, pinter uni. Zaman kayak gini nih, musim kayak gini jualan ini. Kayak gini nih saya bisa menang kayak gini. Bedanya apa dengan Qarun kalau kita seperti itu? Bedanya kita dengan Qarun hanya beda zaman, wujudnya sama. Kalau kita sombong dengan harta, enggak ada bedanya kita sama Fir'aun. Enggak ada bedanya. Fir'aun juga sama kayak gitu modelnya. Fir'aun, Qarun itu kayak gitu. Maka jangan sampai kita masih miskin menjadi muslim begitu kaya jadi Fir'aun. Ya, jangan. Ya, barakallahu fiik. Fir'aun itu kan meremehkan banget, meremehkan Nabi Musa. Ya. Naam. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Aku sama Musa bagus mana? Musa itu ngomong aja enggak bisa, duit enggak ada. Udah miskin, enggak bisa ngomong. Coba, sudah miskin enggak bisa ngomong. Siapa yang lebih baik? Kalau kita seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan apa? Fir'aun. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik. Dusta, tidak sidq, tidak apa? Tidak jujur. Kalau orang jujur itu Pak, faedahnya banyak. Satu, orang jujur itu dicintai orang. Dicintai orang. Oh, itu orang jujur. Saya percayalah kalau pakai jasanya dia, amanah. Tidak mentang-mentang borongan, ya beras-beras tidak jelas, yang penting harinya cepat, untungnya banyak. Aduh, payah. Kalau orang jujur enggak dicintai. Kalau dagang terus laris, ya. Nah, kalau ngomong juga dihargai. Kenapa jujur? Ini. Kemudian barokah. Kalau orang jujur itu barokah. Di mana-mana akan menumbuhkan kebaikan. Ya, menumbuhkan apa? Kebaikan. Ini. Terus tenang hidupnya. Kalau orang jujur itu tenang hidupnya. Kalau orang ngapusi, suka bohong, misalnya dia jual barang jelek diomong bagus, dia khawatir malam-malam ini ada telepon komplain gak ini, ya begitu pagi nggak komplain, dua hari nggak komplain, yes nggak ada yang komplain, ya. Tapi kalau orang dari pertama jujur, berani dia, garansi Pak, garansi, ya. Mesti bagus, insya Allah. Kalau pasti saya nggak berani, tapi insya Allah saya jujur, tidak pernah mengurangi kualitas bahan. Misalnya, tenang hidupnya. Berbeda orang yang dusta. Maka Nabi SAW bersabda, "Nam istafti qalbak, fa innal itsma ma haqa 'alaihin nafs." Tanya dirimu. Tanyakan kepada dirimu, batinmu secara jujur, karena dosa itu pasti tidak membuat tenang. Pasti tidak membuat apa? Tenang. Kemudian yang jelas selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Kalau orang yang jujur, hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Allah berfirman, hari inilah orang yang jujur memetik manfaat dari kejujuran mereka. Ya. Nah, Ka'ab bin Malik ketika tahun ke-9 Hijriah tertinggal dari perang Tabuk, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa uzurmu wahai Ka'ab tidak ikut membela kaum muslimin? Musuhnya banyak, kamu sehat, muda, tidak ikut jihad, alasanmu apa?" Ka'ab mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku bicara di depan orang lain selain dirimu, beres. Saya pintar ngomong, diplomatisnya bagus, belok kanan, belok kiri, mengalihkan pembicaraan, belok, muter, akhirnya kan bingung. Nah, beliau mengatakan, wallahi ma kana li min udhur, demi Allah wa Rasulullah, aku tidak punya udhur apa-apa. Jujur kan? Jujur, karena beliau jujur, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa lihat tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Di dalam proses taubatnya itu ada gangguan-gangguan. Sampai akhirnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin." At-Taubah 119. Wahai orang-orang yang beriman, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Yang dimaksud siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal ibn Umayyah, Murarah ibn Rabi. Karena beliau jujur, meskipun melewati rintangan dan halangan, karena beliau jujur, dapat rekomendasi langsung dari atas langit, ini orang jujur, selamat dia di akhirat. Dan terkenal sampai hari kiamat, ayat itu dibaca terus. Kalau kita rajin baca Al-Quran, ya. Nah, pernah baca surat At-Taubah sampai selesai belum, Pak? Ya, kata At-Taubah gitunya udah pernah ya. Nah, tapi kalau suratannya itu mungkin ada yang belum. Mungkin ada yang belum. Kalau orang membaca itu selalu ya mengingat Ka'ab bin Malik, orang yang jujur di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini. Itu juga keuntungan terkenal orang jujur. Nah, barakallahu fiik. Sudah lewat ya. Nah. Ini mungkin yang bisa disampaikan, apa adzan dulu disampaikan, dilanjutin lagi sedikit. Ini masih ada dikit soalnya. Ya, adzan dulu aja ya. Nah, tafadhol adzan dulu. Yang mau wudu nanti naam kita lanjutkan. Yuk, kita fadol lah di adhani. Nanti keburu malam. Kita lanjutkan sejenak. Masih belum ngantuk, Pak? Belum ya? Nah, kalau udah ngantuk, tutup aja ini. Jadi, jujur itu ada caranya. Supaya kita bisa jujur itu ada latihannya, ada treatment-treatmentnya. Ya. Satu, biasakan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, Allah berfirman, asma'u wa ara. Saya mendengar dan saya melihat. Dimanapun kita berada, di tempat sesepi apapun, Allah selalu bersama kita pengetahuannya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Bukankah kamu melihat? Ini surat Al-Mujadilah ya, ayat ke-7. Al-Mujadilah ayat ke-7. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu? Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah mengetahui apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi? Kita di mana ini? Di bumi, ya. Nah, tidak ada tiga orang ngobrol kecuali Allah yang keempat. Yakni Allah menyertai mereka, mengetahui. Dan tidak ada lima orang ngobrol kecuali Allah yang keenam. Allah mengetahui. Hadir juga. Kita mau rapat isinya apapun, tetap Allah tahu. Ya. Dan tidak kurang, tidak lebih dari jumlah yang disebutkan, tetap Allah apa? Tahu. Kalau di ayat itu cuma disebutin tiga, berarti kalau dua orang bisik-bisik gak ada yang tahu. Nah, enggak, tahu juga. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Satu ini kalau kita pegang, insyaallah kita akan jujur. Hah? Kita enggak bakal berani korupsi. Kita tidak akan berani berbohong. Kenapa? Allah tahu. Ya, Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan. Dua. Malu. Ya. Malu. Akhlak malu ini bisa menghalangi kita dari apa? Berdusta. Kalau kita punya malu, kita akan berakhlak mulia, tidak akan berdusta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau engkau tidak punya malu, silakan melakukan apa yang engkau sukai. Tapi apa ada muslim kok malu-maluin? Muslim itu malu, bukan malu-maluin, ya. Nah, satu aja, jangan didobel. Kalau didobel jadi jelek. Ya, nah, malu. Maka dulu Abu Sufyan ibn Harb itu sangat tidak suka dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ketika ditanya oleh Hiraql, itu yang ngaku jadi Nabi dari Mekah itu, perintahnya apa? Abu Sufyan walaupun dongkol, walaupun memusuhi Nabi, beliau mengatakan fayamuru nabi ibadatillahi wahdah wa iqamatis shalah, ya, dia memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah, menegakkan salat, jujur, menjaga diri serta menyambung tali silaturahmi. Kata Abu Sufyan, beliau mengatakan fawallahi laulal haya ayya'min ayya'tharu alayya kadiban lakadzabtu alayhi. Kalau demi Allah, kalau bukan karena aku malu, nanti orang-orang cerita Abu Sufyan itu dusta. Kalau bukan karena malu, demi Allah, saya akan dusta atas nama Muhammad. Saya akan buat ya berita-berita dusta. Bahwa dia itu gini, bahwa dia itu gini. Tapi tidak berani. Satu, karena Nabi terkenal. Dari dulu juga Nabi Muhammad sudah terkenal orang yang jujur. Jadi kalau orang ingin mendustakan ataupun mengatasnamakan dusta atas beliau, khawatir menyelisihi sesuatu yang masyhur. Misal ini Pak Wartono misalnya ya, di desa Kedung Gede. Udah ini terkenal banget jujur. Pak Wartono ini orang baik banget. Kalau kebetulan ada yang namanya itu cuma kebetulan aja ya. Ini Pak Wartono ini luar biasa. Masa iya ada orang berani-berani Wartono itu pendusta. Malah dianya yang jelek nanti. Demi Allah, kalau bukan karena malu. Jadi malu ya. Nah, yang setelahnya suhbatus shodiqin. Berteman dengan orang-orang jujur. Jangan berteman dengan orang-orang yang biasa berdusta. Orang yang tidak jarang tersentuh ilmu, Sebagian orang menyebutnya awamun nas, orang-orang awam, walaupun kita juga masih awam karena ilmu kita juga masih sedikit, ya. Nah, mereka kalau jual beli gampang berdusta. Berdalih apa? Enggak apa-apalah, dusta cuma sedikit kan sedekahnya udah banyak. Nah, menghibur dustanya dengan amal-amalan sunnah. Ini trik syaitan. Trik apa? Syaitan. Enggak apa-apalah dikit-dikit moso yo. Enggak boleh wong sedekahnya juga udah banyak. Nah, tidak boleh seperti itu. Suhbatus shodiqin. Ya, berteman dengan orang-orang yang jujur. Insyaallah kita akan terbawa jujur. Ya. Naam. Kemudian melatih dari tengah keluarga kita. Dari bawah dilatih. Ya. Biasakan jujur. Tidak suka nutup-nutupi. Ya. Naam. Selama memang maslahatnya jujur. Tapi kalau memang anak belum perlu tahu, ya, tidak mengapa ditutup-tutupi. Ya. Melihat apa kemaslahatan, bukan berarti dusta, bukan. Ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Yang terakhir yang bisa saya sebutkan, berdoa, Pak. Itu memang sebab semuanya itu. Tapi kalau kita tidak dibantu oleh Allah, ya kita tidak akan bisa menjadi orang jujur. Berdoa. Sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, Rabbku, masukkan aku dalam tempat-tempat yang jujur. Ya. Dan keluarkan aku dengan tempat keluar yang apa? Jujur. Naam, tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang baik. Naam. Ini tambahannya setelah adzan. Naam, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ada yang mau bertanya enggak? 2 menit. Ya sudah, kalau enggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.